من ثنيات الوداع. Tak mungkin hanya ada satu kata cinta. Tapi satu saja pun dunia tak sanggup memuatnya. Alangkah miskinnya kehidupan kalau atas cinta hanya terdapat 1000 pemahaman. Bahkan jika diungkapkan 1 juta pengertian, tidak lantas cinta bisa dipegang. Cinta bagai Tuhan itu sendiri, tunggal tapi bersemayam di semuanya. Ia tidak terdapat hanya pada manusia. Ia yang menumbuhkan setiap tanaman. Ia yang menerbitkan berjuta matahari dan menghamparkan alam semesta. Takkan pernah sampai hidup manusia ke hakikat sejatinya cinta. Mereka berdebat tak habis-habisnya, memperebutkan kegelapan hingga perang dunia. Kemudian menyerah. Hal yang mereka gagal paham akhirnya dituhankan dan diagamakan. Tuhan sendiri bersenda gurau dengan asyiknya memain-mainkan kedunguan manusia. Sejarah adalah turnamen petak umpet. Juaranya adalah yang paling pandai ngumpet. Padanya ku bilang, aku angkat tangan tinggi-tinggi, tak tahan aku oleh laibun walahun ini. Tuhan nyeletuk, cinta itu bukan kata benda. Kerja, berjuang, dan nikmatilah haflah kenduri cinta. Kenduri cinta, sebuah puisi karya M.H. Ainun Najib.